Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وآخر الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar fa ikhwani fid din thumma afati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan untuk membahas kitab al-arba'un an-nawawiyyah. Dan kita telah membaca hadis yang kedua, itu hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu hadis Jibril yang panjang yang membahas tentang maratibuddin, tentang tingkatan-tingkatan agama. Nah, qala yani qala Umar, ya Muhammad أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. عمر بركاته. Waqala ya Muhammad, laki-laki yang datang itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritahu aku tentang Islam, apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, al-islamu an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi alla ilaha illallah, bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan membayar zakat. Wa tasum ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Tahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu. Lalu qala fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah malaikat Jibril datang mendekat dan duduk di hadapan Rasul alaihi salatu wasalam, maka malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, apa itu Islam? Dan Nabi menjawab pertanyaan Jibril tentang Islam dengan menyebutkan rukun Islam yang lima. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakah, wa tsum ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi menjawab dengan arkanul Islam, dengan rukun Islam. Karena di atas rukun inilah agama Islam dibangun. Dan bukan bermakna bahwa Islam itu hanya berkaitan dengan rukun Islam saja. Bukan berarti Islam itu hanya berisi lima rukun Islam saja, tidak. Islam barakallahu fikum mencakup seluruh amalan. Baik itu amalan yang zahirah al-batinah, baik itu yang termasuk dalam arkanul Islam, dalam rukun Islam, ataupun tidak termasuk dalam rukun Islam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslim, seorang muslim itu adalah man salimal muslimun. Ketika orang-orang muslim yang lain mereka merasa aman, min lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan dari tangannya. Yakni seorang muslim itu, seorang muslim yang sempurna dalam keislamannya, seorang muslim yang baik dalam keislamannya, seorang muslim yang jujur dalam keislamannya adalah ketika orang lain merasa aman dari gangguan lidahnya dan gangguan daripada apa? Tangannya. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara perkara dalam Islam adalah menjaga orang lain tidak menyakiti mereka, baik menyakiti dengan menggunakan lisan ataupun menyakiti dengan menggunakan tangan. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya terbatas pada rukun Islam. Akan tetapi ketika Nabi SAW ditanya di sini oleh Malaikat Jibril, apa itu Islam? Nabi mencukupkan dengan menjawab Islam dengan rukun apa? Islam. Karena itu adalah pokok dan inti agama Islam. Bukan berarti Islam hanya apa? Berisi lima perkara itu saja. Tidak. Nah. Yang pertama Nabi SAW mengatakan, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan engkau bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nabi menjadikan dua persaksian ini menjadi satu rukun. Nabi tidak menjadikan la ilaha illallah sebagai rukun, kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah sebagai rukun yang berbeda. Tapi Nabi menjadikan dua persaksian ini menjadi satu rukun. Itu rukun yang pertama. Rukun yang pertama dari rukun Islam adalah antashhada an la ilaha illallah, dan juga wa anna Muhammadan Rasulullah. Nabi tidak menjadikan dua persaksian ini apa? Terpisah. La ilaha illallah satu rukun, kemudian apa? Wa anna Muhammadan Rasulullah satu apa? Rukun. Tidak. Namun Nabi menggabungkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sebagai apa? Satu rukun. Dan ditempatkan pada posisi yang paling tinggi dalam posisi yang pertama. Mengapa ikhwan fillah? Mengapa kok Nabi alaihissalatu wassalam tidak menjadikan la ilaha illallah sebagai rukun dan wa anna Muhammadan Rasulullah sebagai rukun yang lain? Mengapa Nabi menggabungkan dua rukun atau menggabungkan dua persaksian itu menjadi apa? Satu rukun. Jawabannya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, anna syahadata bihadaini tubna 'alaiha sihhatul a'mali kullah. Sebabnya adalah karena di atas dua persaksian inilah akan dibangun, akan dianggap sah sebuah apa? Amalan. Tidaklah semua amalan yang dikerjakan oleh setiap muslim akan menjadi amalan yang makbulah, amalan yang diterima, amalan yang sah ketika dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah azza wajal, maka maknanya dia harus memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah, dan ini adalah makna daripada apa? Ikhlas. Dan ketika seseorang mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah, maka maknanya dia harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah berkeyakinan, dan dalam masalah beragama yang lain. Dan inilah yang namanya al-mutaba'ah. Mengikuti apa? Rasulullah. Dan ikhlas dan mutaba'ah adalah dua rukun diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah adalah satu kesatuan yang tidak bisa untuk dipisahkan. Karena ya, dua kesaksian ini, persaksian inilah ya, yang akan menjadikan amalan seorang sah dan makbulah. Sehingga ketika ada seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, meyakini dan mempersaksikan bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah, akan tetapi dia tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka ini bukan dikatakan sebagai orang yang muslim. Orang yang hanya mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang diibadahi, namun di waktu yang sama dia tidak mengakui dan tidak mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai utusan Allah, maka orang ini bukan dikatakan sebagai orang yang muslim dan beriman. Nah, asyhadu an la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah, asyhadah. Adapun makna asyhadah, kata Syekh Utsaimin rahmatullah alaihi, uqirru biqalbi natiqan bilisani, lianna syahadata nutqun wa ikhbarun amma fil qalb, wa idza qala asy-syahid biqalbi akhras la yastati'u an-nutqa fa innahu yakfi iqraruhu biqalbihi bil 'adli. Makna an tashhada an la ilaha illallah, bersaksi itu adalah uqirru biqalbi, saya meyakini di dalam hati, natiqan bilisani, dan mengucapkan dengan apa? Lisan. Jadi namanya syahadah, keyakinan dalam hati dan mengucapkan dengan apa? Lisan. Syahadah itu memiliki dua makna atau memiliki nambar kalau fikum ya, dua rukun. Dikatakan bersaksi ketika seorang meyakini dalam hati, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya apa? Sesembahan. Dan meyakini dalam hati bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ya, nabi dan utusan Allah. Dan rukun yang kedua adalah harus ya, mengakui itu semua dan melafazkan itu semua dengan menggunakan apa? Lisan. Kalau seandainya hanya dengan lisan saja dan tidak mengakui dengan hati, maka tidak sah keimanan orang tersebut ya, seperti orang-orang ya, munafikin ya. Orang-orang munafikin yang mana mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ya. Mereka menampakkan keislaman, namun di dalam hatinya mereka tidak meyakini apa yang mereka ucapkan. Mereka tidak meyakini la ilaha illallah, dan mereka pun juga tidak meyakini wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini makna syahadah. Syahadah adalah ikrar dengan apa? Hati dan an-nutq bil lisan. Yang namanya syahadah itu adalah meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Ya. La ilaha illallah, anta syahada an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Maknanya la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya barakallahu fikum ay anta syahada annahu rasulullah ay mursiluhu ilal khalqi war rasuluh wa man awha Allah ilaihi bi syar'in wa amarahu bi tablighihi. Maknanya persaksian wa anna Muhammadan Rasulullah adalah anta syahada annahu rasulullah, ya, engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ay mursiluhu ilal khalq, yaitu sebagai orang yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah kepada apa? Manusia, kepada makhluk. War rasul, adapun makna daripada rasul adalah man auhallahu ilaihi bisyar'in wa amarahu bitabligh. Rasul itu adalah man auhallahu, ya, orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyar'in, dengan sebuah syariat. Wa amarahu bitabligh, dan diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, ini definisi apa? Rasul. Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Berupa apa? Berupa syariat. Namun syariat ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Setelah orang ini mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, setelah diturunkan kepadanya wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, maka Allah perintahkan kepada orang ini untuk mendakwahkan, ya, untuk menyampaikan, ya, untuk menyuruh kepada umat manusia. Dan inilah yang namanya rasul. Nah. Dan Nabi kita Muhammad adalah sebagai akhir rasul. Sebagai akhir para rasul. Khatamun nabiyyin. Beliau adalah sebagai penutup para nabi. Alladzi la nabiyya ba'da. Wala rasul ba'da. Yang tidak ada lagi nabi yang setelahnya dan tidak ada lagi rasul yang setelahnya. Maka siapapun yang mengaku dirinya sebagai nabi ataupun rasul setelah, ya, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini adalah orang yang kadzdzab, ya. Orang ini yang apa? Pendusta. Dan telah muncul beberapa orang sejak zaman dahulu. Di antaranya adalah yang masyhur Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab. Nah. Yang kemudian diperangi di zaman khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, radhiyallahu taala anhu arba. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maknanya mengakui bahwa beliau adalah seorang yang diutus oleh Allah. Meyakini bahwasanya beliau adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla dan kemudian ditugasi, diberikan, ya, mandat oleh Allah untuk berdakwah. Nah, ketika seseorang mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah, maka di sana ada perkara-perkara yang menjadi konsekuensi daripada persaksian tersebut. Apa konsekuensinya? Konsekuensi orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Dia harus membenarkan semua yang diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, termasuk adalah yang diberitakan dari perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang tidak di antaranya adalah kabar-kabar tentang umat-umat terdahulu. Kejadian-kejadian yang terdahulu. Apa yang dikhabarkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam, ya, tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, peristiwa yang terjadi setelah terjadi hari kiamat. Ya, di sana Nabi alaihissalatu wassalam banyak menyebutkan kejadian-kejadian dan peristiwa apa yang akan terjadi nanti ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan dunia ini. Di sana ada yaumul hisab. Di sana ada hari penghitungan amalan. Di sana ada barakallahu fikum yaumul mahsyar. Ada hari dikumpulkannya manusia. Di sana ada ya, al-jaza, ada hari pembalasan, imal jannah wa imal nar. Di sana ada qisas. Ya. Di sana ada disembelihnya kematian. Yani nanti ketika terjadinya hari kiamat dan sudah mulai memasuki alam akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan apa menjadikan kematian itu dalam bentuk seekor ya kambing. Kemudian kambing ini akan disembelih dan Nabi mengatakan khuludun wala maut. Sekarang akan ya kalian akan hidup kekal wala maut dan tidak akan ada apa kematian. Ya, maknanya kalau sudah masuk ke dalam alam akhirat maka tidak ada lagi yang namanya orang mati. Tidak ada. Dan ini barakallahu fikum berita-berita tentang umur ghaibiyah, perkara-perkara yang ghaib. Belum lagi Nabi alaihi salatu wasalam ya memberitakan kejadian ketika seseorang mengalami sakaratul maut. Bagaimana orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dia akan dijemput oleh malaikat yang apa? Harum baunya dengan membawa kain kafan dari surga. Kemudian akan mencabut nyawa orang ini dengan mudah seperti keluarnya air dari apa? Teko. Orang ini akan dimandikan oleh para malaikat, dikafan oleh para malaikat dan akan dibawa ke atas apa? Langit. Umur ghaibiyah. Umur ghaibiyah, perkara yang ghaib. Sebagai bentuk keimanan kita dan sebagai bentuk konsekuensi ketika seorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah dia harus percaya dengan semua berita yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam dan disebutkan dalam hadis-hadisnya yang apa? Sahih atau hadis yang hasan. Selama hadis itu adalah hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang bisa untuk diterima, hadis yang bisa dijadikan hujjah, maka berita apapun yang datang dari Nabi tidak boleh untuk ditolak. Tidak boleh seorang mengatakan tidak mungkin, itu tidak masuk apa akal. Tidak mungkin, itu sesuatu yang mustahil. Logika tidak menerima yang seperti itu, tidak. Tidak. Ketika Nabi sudah mengatakan dan memberitakan, menghabarkan, maka orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah harus percaya. Harus percaya dan tidak boleh apa? Ragu. Tidak boleh ragu. Nah. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah imtithalu amrihi wala yataraddad. Orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah imtithalu amrihi. Dia harus ya, mengerjakan perintah. Dia harus mengerjakan perintah dari Rasul alaihi salatu wasalam wala yataraddad. Dan tidak ragu-ragu, tidak setengah-setengah. Akan tetapi mengerjakan seluruh perintah dari Nabi dengan penuh lapang dada. Dengan lapang dada. Tanpa ada ganjalan suatu apapun. Ya. Dan juga tidak perlu untuk bertanya. Ketika ada perintah dari Rasulullah SAW. Ya. Dia tidak perlu bertanya apakah ini wajib ataukah ini apa? Sunnah. Ya. Dia mendengar sebuah hadis bahwa Nabi SAW memerintahkan suatu perkara, maka sikap seorang muslim, seorang mukmin adalah mengerjakan. Ya. Sami'na wa ta'na. Jadi tidak perlu kemudian bertanya dulu, ini wajib atau apa? Sunnah. Kalau wajib saya akan kerjakan, kalau sunnah saya apa? Tinggalkan. Tidak. Ya. Para sahabat dahulu, ketika mereka mendapati perintah dari Rasul alaihissalam, Rasulullah mereka tidak tanya kepada Rasul, ya Rasul ini wajib atau sunnah? Tidak. Ya. Ini wajib atau apa? Sunnah? Tidak. Ketika mereka mendapati perintah dari Nabi alaihissalam, apapun perintah itu, maka mereka kerjakan. Mereka bersemangat, ya. Baik itu ternyata hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Misal barakallahu fikum, ya mungkin yang secara zahir saja yang kita punya, misalnya jenggot gitu ya. Jenggot. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, "Ukhfush syawarib wa'ful liha." Potonglah kumis dan biarkan apa? Jenggot. Seharusnya seorang mukmin, seorang muslim yang sudah mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah, enggak perlu bertanya, jenggot itu hukumnya sunnah atau apa? Wajib. Bukan jenggot hukumnya sunnah, apa? Memelihara jenggot ya. Kalau jenggot itu, kalau memiliki jenggot itu bukan wajib. Sekarang ada orang memang dia enggak punya apa? Jenggot apa ya wajib harus punya apa? Jenggot. Enggak, bukan jenggot yang wajib, tapi memelihara apa? Jenggot. Ya. Kalau dikatakan jenggot wajib, berarti nanti yang enggak punya jenggot harus apa? Berusaha bagaimana cara punya jenggot, ditanam kayak jenggotnya atau pakai apa? Minyak. Nah, maksud di sini adalah memelihara apa? Jenggotnya. Apa hukumnya? Apakah wajib atau sunnah? Sebenarnya di antara indikasi bahwa dia adalah orang yang muslim dengan kadar keislaman yang tinggi atau kadar keislaman yang rendah adalah tingkat kepatuhan dan ketundukannya. Seorang muslim yang memiliki kadar keislaman yang tinggi, yang baik, maka ketika mendapati sebuah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia enggak bertanya ini wajib atau sunnah. Tapi langsung mengerjakan. Nah, wajib atau sunnah ini? Kalau wajib saya kerjakan, kalau sunnah kadang-kadang saya akan apa? Rapikan misalnya. Ya, kelihatan tua kalau saya pakai jenggot. Kalau sudah mendapati sebuah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu menanyakan ini wajib ataukah ini apa? Sunnah. Yang penting laksanakan. Kerjakan. Tidak perlu membeda-bedakan ini wajib atau sunnah dalam artian kalau wajib saya kerjakan, kalau sunnah saya tinggalkan. Kalau wajib saya akan bersungguh-sungguh, kalau sunnah saya akan bermudah-mudahan. Tidak. Ya. Para sahabat Nabi dahulu tidak seperti itu. Ketika ada perintah, baik itu yang hukumnya wajib atau hukumnya sunnah, mereka langsung apa? Ya, langsung. Ya, sami'na wa ta'ana. Contoh barakallahu fikum. Contoh yang masyhur, ketika Nabi alaihissalatu wassalam itu sedang melaksanakan sholat, ya kan? Beliau mendapatkan wahyu dari Jibril bahwasanya sandal yang beliau pakai terkena apa? Najis. Apa yang para sahabat lakukan? Mereka langsung melepaskan sandal setelah mereka melihat Nabi melepaskan apa? Sandal. Mereka enggak menunggu sampai sholat selesai dan menanyakan, ya Rasulullah ini hukumnya apa tadi? Ya, apakah hukumnya wajib atau hukumnya? Sudah tidak. Tapi begitu mereka melihat, ya, telah datang pada mereka sebuah kabar bahwa Nabi SAW melaksanakan sebuah perbuatan, ya, mereka tidak bertanya ini sunnah atau ini apa? Wajib. Langsung. Bahkan mereka belum mendapatkan kejelasan atau penjelasan dari Nabi. Cuma ngelihat. Mereka belum apa nanya. Langsung dikerjakan oleh para sahabat. Lailah barakallahu fikum sebuah indikasi tentang ya, kesempurnaan Islam yang dimiliki oleh para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho atas mereka. Dan mereka ridho atas Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, konsekuensi yang ketiga adalah an yajtaliba ma naha Rasulullah anhu. Biduli taraddud. Yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasul alaih salatu wassalam. Ya. Biduli taraddud tanpa ragu-ragu. Oh ini dilarang langsung, ya. Langsung apa? Ya, langsung ditinggalkan. Bidun taraddud. Tanpa ragu-ragu, yakin. Sallallahu alaihi wa sallam rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam memberitahukan kepada para sahabat bahwa saya laki-laki tidak boleh menggunakan apa? Cincin yang terbuat dari emas. Maka para sahabat langsung apa? Membuang cincin-cincin emas mereka. Buang. Mereka enggak nanya, "Ya Rasulullah, ini hukumnya haram ataukah hukumnya apa? Makruh." Ya. Kalau haram saya akan buang, kalau makruh emang-emang. Ya, makruh kan cuma dibenci. Tidak sampai kepada apa? Perkara yang haram. Tidak. Tapi ketika Nabi SAW menyebutkan larangan, para sahabat langsung buang. Para sahabat langsung apa? Buang. Ya. Sampai ada ketika itu para sahabat, ada seorang sahabat yang masih menggunakan cincin apa? Emas, mau diperingatkan oleh Rasul, dibuang oleh siapa? Rasul. Cincin, ya, atau seorang sahabat masih pakai cincin apa? Emas. Kemudian diambil oleh Nabi dan cincin itu dibuang. Dibuang. Nah, sahabat ini kemudian ya membiarkan cincin yang telah dibuang. Sahabat yang lain yang mengatakan, "Khudha wa intafi biha." Apakah engkau tidak mengambil cincin itu? Lumayan dari apa? Emas. Wa intafi biha. Dan ambillah manfaat dari cincin tersebut. Kenapa kamu enggak ambil? Kalau seandainya kamu enggak boleh pakai, kan itu bisa diberikan kepada istrimu, bisa diberikan kepada apa anak perempuanmu, atau kamu bisa untuk apa menjualnya, uangnya bisa kamu apa? Pakai. Apa jawaban sahabat ini? Wallahi demi Allah, saya tidak akan mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menunjukkan tentang ya, bagaimana mereka begitu tunduk terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Biduri taradud, tanpa ragu-ragu. Maksudnya ya, kalau memang itu tidak boleh sudah. Tinggalkan dengan lapang dada. Aduh, dulu belinya juga mahal. Aduh, eman-eman ini kalau dijual masih apa? Bisa. Aduh, ini masih bagus. Ya. Konsekuensi wa anna Muhammad dan Rasul, tinggalkan yang Nabi larang ya, tanpa ragu-ragu, yakin sudah, yakin ya. Gak perlu tanda tanya, yakin bahwa kalau seandainya seorang meninggalkan sesuatu karena Allah dan Rasulnya akan diganti dengan yang lebih apa? Baik. Nah, kemudian konsekuensi yang keempat adalah alla yuqaddima qawla ahadin minal bashar ala qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mendahulukan ya, ucapan seseorang siapapun itu di atas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan Nabi ini harus dijadikan sebagai ucapan yang diambil dibandingkan dengan orang yang lain. Katakanlah misalnya dari kecil dia sudah meyakini sebuah keyakinan. Dari kecil dia sudah beribadah dengan sebuah tata cara apa? Ibadah. Suatu ketika ternyata ketika dia bermajlis, dia mendengar ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang sebuah permasalahan yang bertentangan dengan apa yang selama ini dia yakini, yang bertentangan dengan yang selama ini dia apa? Kerjakan dan lakukan. Nah, maka konsekuensi dari wa anna Muhammad dan Rasulullah adalah kebiasaan dia harus dia tinggalkan, yang dia ambil adalah apa yang sekarang dia tahu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok seperti itu ya? Ya, padahal hadisnya ada di Sahih Bukhari, padahal ada hadisnya ada Sahih Muslim, padahal hadisnya adalah hadis yang sahih, hadisnya ada hadis yang hasan. Kok seperti itu ya? Kok berbeda dengan yang selama ini saya kerjakan? Kok berbeda yang selama ini diajarkan oleh guru saya? Nah, ini barakallahu fikum. Di antara tanda kejujuran iman seseorang dan Islam seseorang adalah mendahulukan ucapan Nabi dibandingkan dengan ucapan gurunya, ucapan ustadznya, ucapan syekhnya, ucapan orang tuanya, ucapan nenek moyangnya. Memposisikan ucapan Nabi alaihissalatu wassalam pada tingkatan yang paling tinggi. Diriwayatkan sebuah asar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa qala Umar. Hampir-hampir turun kepada kalian hujan batu dari langit. Ketika saya mengatakan ini loh sabda Nabi alaihissalatu wassalam, namun kalian menyangkal dan mengatakan tidak, karena Abu Bakar berkata demikian dan Umar berkata apa? Ucapan Nabi alaihissalatu wassalam harus nomor satukan, bahkan dibandingkan dengan ucapan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhuma. Padahal kita tahu siapa Abu Bakar, siapa apa? Umar. Orang yang begitu dekat dengan Nabi alaihissalatu wassalam ketika masih hidup ataukah ketika meninggal dunia. Namun ketika katakanlah ada ucapan Abu Bakar atau ucapan Umar atau tindakan daripada keduanya yang bertentangan dengan ucapan atau perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam, maka ucapan Nabi dan perbuatan Nabi harus diambil, dan ucapan Umar dan Abu Bakar harus ditinggalkan. Katakanlah kalau seandainya terjadi apa, hal yang berbeda dan bertentangan. Ini barakallahu fiikum. Apalagi kalau orang itu bukan Abu Bakar, bukan apa? Umar, guru kita misalnya. Dulu kita menimba ilmu darinya. Buku kita penuh dengan faedah-faedah dari mereka. Suatu ketika ternyata mereka melenceng. Suatu ketika ternyata mereka jatuh kepada penyimpangan-penyimpangan. Dan telah diperingatkan oleh para ulama. Kalau bahasa yang dikenal ditahdir oleh para ulama. Berhati-hati dengan orang itu. Karena ada penyimpangan dalam pemikirannya. Penyimpangan dalam akidahnya. Penyimpangan dalam apa? Manhajnya. Maka bukti kecintaan kita kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam adalah meninggalkan guru-guru kita yang apa? Yang keliru. Tidak terbawa oleh perasaan. Ya memang guru saya itu salah. Tapi kan bagaimanapun dia adalah seorang apa? Guru. Saya telah mengambil banyak pelajaran dari dia. Bahkan lihat, buku-buku saya penuh dengan apa? Faedah dari dia. Maka, masa harus ditinggalkan? Ya, salah ya salah lah. Semua orang itu pasti punya apa? Salah. Nah ini barakallahu fikum. Ini biasa apa? Terjadi. Biasa terjadi. Wah, masa ustadku, saya tidak boleh lagi bergaul dengan dia. Ingat barakallahu fi, siapapun orangnya, siapapun dia, ketika perbuatannya, ucapannya, tingkah lakunya bertentangan dengan Nabi alaihissalatu wassalam, maka tidak berhak untuk diikuti. Tidak berhak diikuti. Islam ini tidak mengajarkan atifiyah. Islam ini barakallahu fi bukan berdasarkan apa? Perasaan. Bukan hanya berdasarkan rikuh dan pekewo, tapi lebih kepada prinsip. Islam ini adalah agama yang memiliki apa? Prinsip. Kalau memang salah, kalau yang memang keliru, ya sudah. Kita doakan. Ketika orang ini masih hidup, kita doakan. Hadahullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Semoga Allah mengembalikan dia kepada jalan yang lurus. Ini konsekuensi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian konsekuensi nomor yang kelima ada alla yabtadi'a fi dinillah ma lam ya'ti bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sawa'an aqidatan aw qawlan aw fi'lan. tidak mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama Allah. Baik itu dalam masalah akidah, dalam masalah ucapan, ataupun dalam masalah apa? Perbuatan. Wa'ala hadha fajami'ul mubtadi'in lam yuhaqqiqu syahadata anna Muhammadan Rasulullah. Maka dengan ini, orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah, perilaku bid'ah, lam yuhaqqiqu syahadata Allah. Mereka belum mewujudkan, belum mengamalkan persaksian anna Muhammadan Rasulullah, liannahum zaru fi syar'ihi ma laysa minhu, karena dia telah menambahi sesuatu di dalam agama padahal bukan bagian daripada agama. Walam yata'addabu ma'ah rasul, bahkan mereka tidak beradab dengan apa? Rasul. Kok tidak beradab? Naam. Allah telah mengatakan agama ini sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama itu telah sempurna semenjak Nabi masih hidup. Syariat itu telah tersampaikan semuanya sebelum Nabi apa? Wafat. Namun mengapa ada sebagian orang kemudian mengatakan ini baik, ini terpuji, ini adalah ibadah, sementara ternyata itu tidak pernah diajar oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Maka ini dikata orang yang kurang ajar, seakan-akan dia mengatakan dengan lisanul halnya ada perkara kebaikan yang belum diajarkan oleh siapa? Nabi. Ada syariat kebaikan yang belum tersampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga Imam Malik mengatakan, man za'ama anna fid dini bid'atan hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang mengira ataupun meyakini, mengklaim bahwa saya di dalam Islam itu adalah bid'ah yang apa? Hasanah. Ada bid'ah yang baik. Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad sebagai seorang pengkhianat. Kok pengkhianat? Iya. Karena Allah sudah katakan agama ini sempurna, telah tersampaikan semua risalahnya. Namun ini orang ada yang meyakini ada kebaikan yang belum tersampaikan. Kebaikan sudah disampaikan, namun ini mengatakan ini baik. Ini barakallahu fikum. Sehingga tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah apa? Sayyi'ah. Semua bid'ah adalah sayyi'ah. Semua bid'ah adalah dhalalah. Dan bid'ah yang menjadi topik pembahasan kita adalah bid'ah dalam urusan agama, bukan bid'ah dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia tidak menjadi pembahasan kita. Ya. Dulu tidak ada mikrofon, sekarang ada mikrofon. Dulu belum ada mobil, sekarang ada apa? Mobil. Dulu ada tidak ada jam tangan, sekarang ada jam tangan. Dulu tidak ada AC, sekarang ada AC. Dulu belum ada batu bata, sekarang sudah ada batu bata. Dulu belum ada keramik, sekarang apa? Keramik. Dulu enggak ada HP, sekarang ada HP. Itu bid'ah dalam urusan apa? Dunia. Enggak menjadi pembahasan. Hukum asalnya ya, dalam urusan duniawi adalah mubah. Boleh. Ya. Selama tidak melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi pembahasan bid'ah di sini adalah bid'ah dalam urusan ya, agama. Kullu barakallahu fi bi antara konsekuensi wa anna Muhammad dan Rasulullah adalah an la yabtadi'a fi haqqihi ma laysa minhu, tidak melebih-lebihkan. Ya. Tidak berlebih-lebihan di dalam memposisikan Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak berlebih-lebihan di dalam memberikan hak. Tidak mengada-adakan ketika memberikan hak kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Haknya Nabi itu adalah untuk ditaati perintahnya dan untuk dijauhi apa? Larangan. Tidak perlu mengadakan hak-hak yang baru. Wah, itu orang kafir. Ya, para pembesar kafir ketika ada di antara mereka yang mati, kemudian diperingati hari apa? Kelahirannya atau hari kematiannya. Masa orang kafir digitukan sementara ya, Nabi kita juga enggak dirayakan. Kita rayakan dong. Ya. Ini barakallahu fikum, tidak perlu. Dalam memberikan hak kepada Nabi alaihi salatu wasallam juga sudah ada aturannya. Enggak perlu untuk mengada-adakan hak-hak yang baru. Di antara konsekuensi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, anta'taqida bi'anna nabi laisa lahu syai'un minar rububiyyah. Meyakini bahwasannya Nabi itu tidak memiliki hak-hak rububiyyah. Nabi itu tidak bisa menciptakan. Nabi tidak bisa memberikan apa? Rezeki. Nabi tidak bisa mengatur alam semesta. Dan Nabi tidak bisa menghidupkan juga mematikan. Ini konsekuensi dari syahadat anna Muhammad dan Rasulullah. Kemudian barakallahu fikum, yang kedelapan yang terakhir kita bawakan di sini adalah ihtiramu aqwalihi. Menghormati dan memuliakan sabda-sabda Rasul. Ya. Memuliakan dan menghormati ya, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Tadi yang pertama adalah mendahulukan ucapan beliau dibandingkan dengan ucapan orang yang lain. Dan yang kedua adalah tidak menghinakan ucapan beliau. Ketika ada sebuah ya tulisan, baik itu dalam secari kertas ya atau dalam sebuah buku yang di situ terdapat ucapan Nabi, maka hendaknya tidak dibawa ke tempat yang tidak pantas. Ya. Tidak dibawa ke kamar mandi. Min bab apa? Min bab ihtiram. Ihtiram dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh untuk menghinanya. Di antaranya pula adalah tidak mengangkat suara ya di depan di hadapan di sisi kubur Nabi alaihi salatu wasallam. Nah. Ini barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin apa yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini tentang syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita cukupkan insyaallah sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.